Pemirsa Khazana, dalam aktivitas berkunjung, orang sering menggunakan kata silaturahmi, terkadang juga menggunakan kata silaturahim. Masyarakat di tanah air lebih banyak menggunakan istilah silaturahmi daripada istilah silaturahim. Lalu, mana yang benar? Jika dirunut dari sumber asal serapannya, dari bahasa Arab, sebenarnya yang lebih tepat adalah istilah silaturahim, karena berasal dari dua kata, silah artinya menyambung, dan rahim artinya rahim wanita atau kekeluargaan. Jika demikian, apakah selama ini kita salah menggunakan istilah silaturahmi? Sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu mempermasalahkan mana yang benar antara kata silaturahmi atau silaturahim, karena ini hanyalah masalah urf atau adat dan tradisi berbahasa Indonesia. Karenanya berlaku kaidah, tidak ada perdebatan dalam istilah jika hakikatnya sama. Makna asal kata silaturahmi bisa kita pahami dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, makna menyambung hubungan keluarga menjadi lebih tepat untuk istilah silaturahmi atau silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasul menjawab, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik padanya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman, dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud hubungan silaturahim atau silaturahmi adalah hubungan kekeluargaan. Inilah yang ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menekankan akan hubungan kekeluargaan ini agar jangan sampai terputus. Jika terputus karena terjadi permasalahan, maka wajib bagi kita untuk menyambungnya. Inilah hakikat silaturahmi atau silaturahim. Abu Hurairah menuturkan, seorang pria mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya bermurah hati pada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Abdurrahman bin Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan Rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Berdasarkan hadis ini, bisa kita pahami bahwa silaturahmi atau silaturahim di sini lebih ditekankan untuk mengeratkan hubungan keluarga dan kerabat. Kita seringkali menyamakan silaturahmi dengan aktivitas berkunjung ke siapapun. Padahal yang tepat, menjalin tali silaturahmi atau silaturahim adalah istilah khusus untuk berkunjung kepada orang tua, saudara, atau kerabat. Jadi silaturahim atau silaturahmi bukanlah istilah umum untuk mengunjungi orang soleh, teman, atau tetangga. Sehingga yang dimaksud silaturahmi akan memperpanjang umur adalah untuk maksud berkunjung kepada orang tua, anak, saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lainnya. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Umar bahwa silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Lalu, kerabatan yang harus disambung dan tidak boleh diputus dalam silaturahmi ini, kerabat yang mana? Ada tiga batasan kekerabatan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, kerabat yang masih terikat hubungan mahram. Artinya, seandainya salah satunya laki-laki dan yang lain perempuan, maka tidak boleh menikah. Menurut pendapat ini, maka anak paman dan anak bibi tidak termasuk kerabat yang tetap wajib disambung. Ulama yang berpendapat seperti ini beralasan terlarangnya menikahi seorang perempuan dengan bibinya sekaligus. Rahasia larangan ini karena dikhawatirkan jika terjadi hubungan itu bisa mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan. Jika bukan dengan mahram, maka tidak ada hubungan kekerabatan yang dikhawatirkan putus. Kedua, termasuk dalam kategori keluarga dan kerabat yang harus dijaga silaturahminya adalah yang masih berstatus ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak perlakukan dengan baik?" Nabi bersabda, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kerabat yang dekat dan yang dekat." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, hubungan yang Nabi perintahkan dan ditekankan untuk tetap dipelihara adalah kerabat yang dekat. Yang dimaksud kerabat yang dekat adalah yang masih berstatus ahli waris. Dan terakhir yang termasuk kategori kerabat atau keluarga yang harus dijaga silaturahminya adalah semua kerabat, baik yang terkait mahram atau tidak, ahli waris ataukah bukan. Syekh Abdullah Al-Basam berkomentar, bentuk menjalin hubungan kekerabatan itu berbeda-beda, tergantung kedekatan hubungan dan kemampuan serta kebutuhan. Inilah pengertian rahim yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan silaturahmi. Oleh karena itu, kurang tepat menggunakan hadis-hadis tentang keutamaan silaturahmi untuk memotivasi agar menjalin hubungan baik dengan sesama muslim dengan saling berkunjung saat hari raya atau yang lainnya. Meskipun pada hakikatnya, sesama muslim itu saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim itu saudara bagi muslim yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jalinan sesama muslim inilah yang dimaknai Imam Al-Qurtubi dengan ikatan kekerabatan dalam pengertian yang luas. Lalu apa yang dimaksud bersilaturahmi itu bisa memanjangkan umur? Bukankah umur itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dimajukan atau diundur? Nah pemirsa Khazanah, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, Rasulullah bersabda, barang siapa menginginkan untuk diluaskan rizkinya serta diundur ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Bukhari dan Muslim. Alangkah dahsyatnya nilai yang akan diraih oleh seseorang yang melakukan silaturahim, terbukanya pintu rizki dan dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dengan kedua manfaat yang besar ini? Silaturahim bisa melapangkan rizki selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan luasnya persaudaraan sesama kerabat, maka sudah dipastikan kesempatan untuk menemukan celah kesejahteraan dalam hidup akan diraihnya. Seorang sosiolog Universitas Harvard, Mark Granovetter, melakukan riset pada cara bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Hasilnya, bahwa mayoritas orang mendapat pekerjaan berdasarkan koneksi pribadi. Artinya, karena hubungan silaturahmi itulah seseorang mendapatkan pekerjaan. Lalu apa maksud hadis yang menyebutkan bahwa silaturahmi mampu menunda ajal atau memperpanjang umur? Bukankah ajal telah ditetapkan dan tidak dapat bertambah dan berkurang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah menetapkan ajal dan umur hambanya dalam catatan malaikat. Apabila seorang hamba senang bersilaturahim, maka akan ditambah pada catatan itu. Jika ia melakukan amalan yang menyebabkan umurnya berkurang, maka akan dikurangkan dari catatan yang telah tertulis. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Adam ketika meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya wajah-wajah para nabi dari keturunannya, maka Allah pun memperlihatkannya. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang memiliki cahaya. Adam bertanya, "Ya Rab, siapakah ini?" Allah menjawab, "Anakmu Daud." Lalu Adam bertanya lagi, "Berapa umurnya?" Dijawab, "Umurnya 40 tahun. Adam bertanya lagi, "Berapa umur saya?" Dijawab, 1000 tahun. Adam berkata, "Saya berikan 60 tahun umur saya kepadanya." Maka ditulis atasnya suatu kitab yang disaksikan oleh malaikat, sehingga ketika akan meninggal, Adam berkata, "Umur saya masih tersisa 60 tahun." Malaikat menjawab, "Kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud." Lalu Adam mengingkarinya dan dikeluarkanlah kitab tadi. Nabi Muhammad bersabda, "Adam telah lupa, maka anak keturunannya pun punya sifat lupa. Dan Adam telah mengingkari, maka anak keturunannya pun punya sifat mengingkari." Hadis riwayat Tirmizi. Hal seperti inilah yang dimohonkan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, jika engkau telah menulis bahwa aku termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah dan tulislah aku sebagai orang yang berbahagia. Karena engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan apa yang engkau kehendaki." Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.